ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين barakallahu fikum, kita melanjutkan dari kitab tauhid pada babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk di antara beriman kepada Allah yaitu bersabar atas setiap takdir-takdir Allah azza wa jalla. Kita masuk pada hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pada riwayat berikutnya dalam bab dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا. Dari Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Ta'ala menghendaki bi'abdihi al-khaira, kepada hambanya dengan kebaikan, apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya dengan kebaikan, apa yang Allah kehendaki Allah berikan kepada hamba, ajalalahu bil uqubah fid dunya, Allah segerakan baginya bil uqubah, balasan, balasan dari dosanya, fid dunia, di dunia. Yang dimaksud uqubah di situ balasan akibat dosanya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya kejelekan, menjadi hamba yang akan mendapatkan kejelekan, apa yang Allah berikan? Amsaka anhu bidanbi, Allah tahan. Amsaka anhu bidanbi, Allah tahan balasan akibat dosanya. Karena dosa bisa berakibat adanya balasan dari sisi Allah. Allah tahan balasan dosanya, hatta yuwafiya yaumal bihi yaumal qiyamah, sehingga disempurnakan. Hatta yuwafiya, sehingga Allah sempurnakan balasannya atas dosanya tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi fi Zuhdi wa shahahahu Al-Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, nomor 1220. Barakallahu fikum. Disebutkan juga dari dalam riwayat dalam Sahihul Jami' dari an arba'atin minas sahabah, dari 4 sahabat. Iya, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bukan hanya Anas radhiyallahu anhu saja yang meriwayatkan hadis ini. Kata Syekh Al-Albani, diriwayatkan dari 4 sahabat. Selanjutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita lihat penjelasan beliau. Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allahu yuridu bi'abdihi al-khair wa-shar. Allah itu menghendaki kepada hamba adanya kebaikan dan kejelekan. Lihat di sini, al-khair wa-shar, baik dan jelek, pahit dan manis. Walakina syarra, namun yang dimaksud kejelekan, al-murad lillahi ta'ala laisa muradan lidatihi, bukan jelek yang dimaksud jelek untuk Allah Ta'ala. Dimaksud di sini bukanlah jelek yang dimaksud bagi Allah Ta'ala, laisa muradan lizatih, bukan jelek dari zatnya. Seperti apa? Ditimpa sakit. Bagi seorang hamba, sakit itu zatnya suatu kejelekan. Siapa yang mau ingin menginginkan sakit? Tidak ada yang mau. Bahkan kita berlindung diri dari penyakit. Tetapi ketika seorang hamba diberikan sakit, zatnya syar untuk dia. Tetapi kalau itu diberikan untuk orang mukmin, itu kebaikan, bahkan nikmat. Kenapa nikmat? Kata Syekhul Islam, karena sakit yang menimpanya mukaffarat, penghapus dari dosa. Siapa yang tidak ingin dosa dihapus? Jelek dari satu sisi zatnya yang mendapatkan kejelekan tadi, tapi kalau dikembalikan kepada Allah, itu kebaikan bagi hamba. Barakallahu fiik. Ini yang dimaksud. Dengan dalil apa? Dengan dalil qaulun nabi, bidalilin qaulin nabi, dengan dalil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyarru laisa ilaik. Dalam doa yang panjang, di dalam doa tersebut ada kalimat wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan bukan ilaika, kepadamu. Waman arada syarra lidatihi kana ilaih. Maka barang siapa yang Allah kehendaki dengan suatu kejelekan, dengan zatnya itu, kana ilaihi, kembalinya kepada dia. Kejelekan itu akibat perbuatan dia juga. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu, apabila aku sakit. Tidak mengatakan apabila Allah memberi sakit, saya sakit. Sakit kadang akibat perbuatan kita sendiri. Demikian pula dosa berakibat datangnya bencana. Maka kalau dilihat dari satu sisi, bencana itu kejelekan. Tetapi kalau dikembalikan kepada Allah, itu kebaikan bagi hamba. Agar orang yang melihat kejelekan musibah petaka tadi, agar menjadi takut. Rumahnya dia selamat, rumah belakangnya dia tidak selamat, satu keluarga semuanya ditelan bumi, dia selamat. Masya Allah. Menjadi pelajaran. dosa apa yang dilakukan oleh dia sehingga dia taubat, rujuk kembali ke jalan yang lurus. Selek dari satu sisi. Sehingga semua kejelekan laisa ilaik, walakin Allah yuridu asyarra lihikmatin. Lihat di sini. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki sebuah kejelekan yang menimpa hamba lihikmah, karena adanya hikmah, hikmah dibalik musibah. Kalau dilihat dari musibahnya, tidak enak. Tapi kalau dilihat dari hikmahnya, nikmat. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Kata beliau, wal masaib nikmatun li'annaha mukaffaratiz zunub. Musibah-musibah yang menimpa hamba mukmin itu nikmah. Maka karena itu menghapus dosa-dosa. Wa tad'u ila sabr, dengan ditimpa musibah mengajak hamba untuk sabar. Fayusabu alaiha, dengan sabar diberi pahala. Sabar kata Allah, innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah penuhi balasan orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Yang tahu jumlahnya hanya Allah. Jadi kata Syekhul Islam, justru masaib itu nikmah. Itu yang kadang seorang hamba tidak menyadari, sehingga kadang mudah berkeluh kesah. Kadang dia tidak bersabar, kadang malah sampai berbuat yang lebih jelek. Barakallahu fikum. Ini bagi seorang mukmin. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan baginya balasannya di dunia. Wahina idin, nah kalau begitu yakunu khaira, jadilah kebaikan. Walaupun dia rasakan tidak enak, bi'tibari ma yatadammanahu minal hikmah. Kebaikan bi'tibar, kalau dilihat, dilihat dari sisi apa? Apa yang terkandung dari hikmah. Yang terkandung di balik musibah, hikmahnya banyak. Kadang orang lalai, kalau belum diingatkan dengan musibah, baru sadar. Alhamdulillah sekarang sudah ke masjid, kemarin tidak pernah ke sini. Setelah diberi sakit, masya Allah, sakit bagi dia ada hikmahnya. Barakallahu fiik. Karena manusia itu punya kesalahan, sehingga ketika diingatkan kadang dengan musibah tadi jadi sadar. Barakallahu fiik. Ini dilihat dari satu sisi kejelekan, tapi dari sisi yang lain itu mengandung hikmah yang besar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya suatu menghendaki kebaikan, ajjala lahu bil ukubati fid dunya. Apa maknanya? Disegerakan untuknya al ukubah. Apa itu ukubah? Mu'akhadatul mujrim bidhanbih. Mu'akhadah, dibalas pelaku kejahatan akibat dosanya. Mu'akhadat, diberi balasan pelaku kejahatan atau dosa dengan sebab dosanya. Kenapa dikatakan uqubah? Wasumiyat, dan dinamakan uqubah masing-masing kami balas akibat dosanya. Itu dibalas di dunia, namun di akhirat karena mereka orang kafir lebih dahsyat lagi. Begitu orang yang menentang para nabi dan rasul dulu, demikian pula orang mukmin yang disayangi oleh Allah. Ketika dia berbuat satu dosa, tiba-tiba Allah berikan musibah-musibah, maka itu sebagai penghapus dosanya. Alhamdulillah. Ajjala lahu bil uquba fid dunya kana dzalika khaira. Dibalas akibat dosanya di dunia oleh Allah, kana dzalika khaira, itu adalah kebaikan. Min ta'khiriha lil akhirati, dibandingkan ditunda balasannya di akhirat. Kenapa? Kenapa? Li'annahu yazul wa yantahi. Balasan yang namanya musibah di dunia akibat dosa dilakukan hamba, yazul, akan lenyap. Lenyap. Wa yantahi, akan berakhir. Tidak mungkin seumur-umur sakit. Mesti Allah akan beri. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak mungkin Allah akan memberikan ujian itu terus-menerus kepada seorang hamba sesuai kadar imannya. Sesuai kadar imannya. Asyadul bala al-anbiya, yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Nabi aja diuji. Bahkan ujiannya lebih berat. Jangan dikira, oh kamu rajin ibadah, tetap aja banyak ujian. Masih lebih baik, karena menghapus dosa. Daripada kamu tidak pernah beribadah, senang terus. Tidak pernah sakit, tidak pernah diuji di dunia, nanti di akhirat. Kalau saya di akhirnya, bahkan alhamdulillah sembuh sekarang. Barakallahu fiik, dibandingkan akhirat. Demikian pula walihada qala nabiyyu, bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inin. Nabi mengingatkan dua orang yang saling melaknat satu sama lain. Inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Sesungguhnya adab, siksa dunia, balasan dunia itu ahwan, lebih ringan. Lebih ringan dibandingkan azab di akhirat. Barakallahu fikum. Ini satu sisi. Balasan di dunia lebih ringan dibandingkan balasan di akhirat. Maka bersyukur. Seharusnya. Bersabar. Seharusnya. Yang kedua, wahunaka khairu khairu aula min dalik, khairu aula. Yang kedua, di sana ada yang lebih bagus dan lebih utama lagi, lebih baik dan lebih utama. Apa itu? Wa min dalika huwa al afu anizanbi, yaitu diberikan maaf atas dosanya. Berarti kalau sudah disiksa oleh Allah di dunia, diberi azab, diberi musibah-musibah, Allah memberikan maaf. Orang yang berzina dan terbukti berzina, betul-betul berzina, datang kepada seorang hakim, saya berzina. Sudah punya suami belum? Sudah, rajam. Dirajam dia. Dirajam maksudnya diikat atau dimasukkan ke bumi, lalu nanti dilempar pakai batu sampai mati. Itu tobatnya di dunia. Dan itu tobatnya di dunia. Dan itu balasannya di dunia. Setelah dia berlezat-lezat berzina, badannya bernikmat-nikmat dengan laki-laki yang haram, dia bernikmat-nikmat dengannya, padahal sudah punya suami, dirajam. Begitu. Tetapi itu masih lebih ringan dibandingkan balasan di akhirat. Allah telah menerima tobat wanita ini. Sampai Umar bin Khattab bertanya, atusalli alaiha ya Rasulullah, Anda menyolati wanita ini ya Rasulullah, waqad zanat, padahal dia telah berzina. Dia berzina betul, tapi bertobat, sadar dia berbuat dosa. Salah dia, berbuat dosa, bertobat. Walaupun mengerti balasannya di dunia dirajam, siap menerima kenyataan. Maka Nabi mengingatkan kepada Umar, "Ya Umar, la wusi'at taubatuha 'ala 70 min ahli al-Madinah la wasi'athum." Tobat satu wanita ini kalau dibagi untuk 70 penduduk Madinah mencukupi. Luar biasa. Jujur ingin kembali kepada Allah, tidak membawa dosa. Maka jangan sampai seorang hamba merasa aman berbuat dosa. Ah, negara tidak menghukum seperti itu kok, aman. Tidak usah kita. Ingat, azab akhirat lebih dahsyat daripada dunia. Lalu kata Syekh rahimahullah, sisi yang kedua tadi, diberikan maaf. Wahada a'la, ini lebih tinggi lagi. Lianna Allah idza lam yu'aqibhu fid dunya wala fil akhirah, dikarenakan apabila Allah tidak membalasnya di dunia tidak pula di akhirat, fahada huwal khair kullu, kebaikan semua. Walakinna rasulu, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala ta'jilal uqubah khairan, namun Rasul menyebutkan ta'jil, disegerakan uqubati, balasan dosa, disegerakan balasan dosa di dunia, khaira, itu kebaikan. Bitibari anna ta'akhuril uqubati ilal akhirati asyad, dibandingkan, diakhirkan, ditunda, balasan dosa di akhirat asyadu, itu lebih berat. Dalam surat Thoha 127, wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Wala adabul akhirati, dan azab akhirat asyaddu, lebih dahsyat, lebih ngeri. Wa abqa, dan lebih kekal, lebih lama. Sakit mungkin sebulan, dua bulan, sembuh, alhamdulillah, dilebur salahnya, dosanya. Di akhirat sekian ribu tahun, lebih ngeri lagi. Berarti ketika dapat musibah, dia sadar kalau itu karena dosa-dosanya, maka dia memandang ampunan Allah lebih baik, sehingga dia bersabar. Sekarang jenis-jenis uqubah. Wal uqubatu anwa'un kasiratun, dan uqubah, balasan dosa itu anwa', jenisnya banyak, beragam, jumlahnya banyak, ragamnya banyak. Minha, diantaranya, ma yata'alaku biddin, uqubah yang berkaitan terhadap agama. Musibah tapi menimpa agama. Dia kena musibah. Apa musibahnya? Hati inna lillahi. Naam, inna lillahi roji'un. Kenapa? Dia sesat. Dia tersesat dari siratal mustaqim. Musibah. Itu musibah dalam agama. Wahia asyadduha. Dan ini lebih ngerinya. Kenapa lebih ngeri? Karena kalau sakit, terus dia di pembaringan, dapat ampunan, itu lebih baik daripada dia hidup sehat berbuat bid'ah. Mana yang lebih baik? Sehat tapi berbuat bid'ah, sakit diranjak, dapat apa? Ampunan. Mana yang lebih baik? Barakallah. Makanya kita berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah-musibah itu menimpa dalam urusan agama kami. Itu musibah. Ini kadang orang tidak sadar. Musibah itu cuma terlihat, oh tsunami, gempa. Bahkan Umar bin Khattab berkata ketika kata Sofiyah, tazalzalat, tazalzalat al-Madinah, kota Madinah terjadi lindu. Apa lindu? Gempa. Oh yuk. Skala liternya berapa enggak tahu. Cuman kata Sofiyah, tazalzalat al-Madinah, terjadi gempa di kota Madinah. Begitu terjadi gempa di kota Madinah, maka Umar berkata kepada para sahabat, kaum muslimin, ayuhanas, mahada, apa ini? Ma asra'a ma hadastum, alangkah cepatnya kalian membuat perkara bid'ah. Lihat. Ma asra'a hadastum, alangkah cepatnya kalian bikin bid'ah. La in adat la usakinukum fiha. Kalau kembali terjadi gempa, saya tidak akan tinggal di tempat ini. Tidak mau tinggal di tempat ini. Kenapa? Karena ada kebid'ahan di sini. Lihat itu. Jadi ternyata di sisi pandangan para salaf, dosa betul-betul membawa petaka. Di antara petaka yang sangat besar yang bisa membinasakan dan terjadi gempa tadi, kata Umar, bid'ah. Kebid'ahan, kebid'ahan. Dan itu dosa di bawah syirik. Setan menjebak manusia itu bertahap. Kebid'ahan baru kesyirikan. Maksudnya itu yang saya maksud, kejahatannya. Kebid'ahan, kesyirikan. Maka perhatian. Taib kata Syekh, li'anal uqubati al-hissiyata qad yatanabbaha lahal insan. Dikatakan uqubah, balasan-balasan hissiyah yang nyata, yang konkret. Gempa, tsunami, hissiyah qad yatanabbah, kadang mengingatkan kepada manusia. Astagfirullah. Orang 10 ini di kota ini semuanya tenggelam. Astagfirullah. Karena dia selamat, bisa istighfar, dia tersadar. Alhamdulillah, saya selamat. Astagfirullah. Ya Allah. Yang dipanggil Allah juga. Ya tanabbah. Kalau itu musibahnya hissiyah, orang kadang sadar. Kadang. Walaupun kadang malah tambah parah. Sajinya kurang ini. Kemarin kepala kerbau 1, sekarang 5. Ini bukan tersadar. Inilah musibah yang lebih ngeri. Amma hadihi fala yatanabbah, adapun musibah dalam urusan agama, fala yatanabbaha, maka itu tidak menjadi pengingat laha bagi manusia itu, illa man waffaqahullah, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah. Kecuali orang yang diberikan taufik. Ketika dia tersesat, astagfirullah, saya ikuti aliran ini, saya salah. Itu orang yang faqih, itu orang yang berilmu. Karena di dunia ini ada jalan yang sesat, ada jalan yang lurus. Jalan yang sesat banyak modelnya. Dengan talbisat, talbis, pencampur adukan antara yang hak dan batil. Sebenarnya itu barang batil, cuma dikemas kayak hak. Begitu. Supaya diterima orang. Sehingga orang yang sadar sedikit. Hanya orang yang diberikan taufik oleh Allah. Karena dia ngerti sunnah, ngerti bid'ah. Alhamdulillah, ini bid'ah. Karena dia orang yang ngerti maksi, ngerti pahala dan dosa, dia bisa belajar, mau bisa membedakan. Ini salah, ini betul. Tapi zaman sekarang kadang dicampur aduk. Sehingga orang samar. Ya sudah jelas sesat, jadi samar. Semuanya baik. Ini yang membuat musibah tambah parah. Wadhalika, demikian pula, Kamalal khafat. Ini sisi pertama. Kadang jadi pengingat bagi yang disadarkan oleh Allah atau yang diberikan taufik karena dia tersesat. Wadalika, yang demikian itu, kama sebagaimana juga lau khafat, khafatil maksiyah fi nadharil ma'asi. Demikian pula lau khafat, kalau dianggap ringan, khafat dianggap ringan. Al maksiyata, suatu maksiat dianggap ringan, suatu maksiat fi nadharil ma'asi, di pandangan pelaku maksiat. Ini musibah. Suatu maksiat dia anggap ringan, padahal maksiat itu kepada Allah, tapi menurut pandangan dia khafat, ringan. Maka hadihi uqubah, ini juga uqubah, balasan akibat dosa-dosanya. Jadi termasuk akibat pengaruh dosa, menganggap ringannya dosa. Jadi pengaruh dosa itu menjadikan hati gelap. Ketika mata hati gelap, mata ini ikut gelap. Tidak bisa bedakan ini mahram atau bukan mahram. Sehingga selfian dengan wanita lain, padahal dia bukan istrinya, bukan keponakannya. Tenang, aman kok, dia pakai jilbab, saya suka pakai jubah. Iya, dari satu sisi itu sebenarnya awal dari sebuah ukubah, akibat dia menganggap ringannya suatu dosa, akibatnya semakin parah. Maka hati-hati, jangan menganggap ringan. Ama hadihi fahadihi uqubah diniyah, ini termasuk balasan secara diniyah, yaitu menganggap ringannya maksiat. Taja'aluhu yastahinu biha, menjadikan dia yastahin, menganggap ringan dosa-dosa itu. Wa kadzalik, demikian juga termasuk musibah dalam agama yang berikutnya, kata Syekh, at-tahawun bitarkil wajib, menganggap remeh untuk meninggalkan yang wajib. Meninggalkan perkara yang sudah jelas wajib dianggap remeh, biasa. Sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki tanpa udzur wajib, dianggap biasa. Saya juga sedang mencari rezeki, menjalankan perintah Allah, karena saya punya anak, punya istri, saya juga berkewajiban mencari rezeki. Betul, mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan anak istri itu diperintahkan oleh Allah. Tapi perintah menegakkan sholat berjamaah di masjid, itu juga perintah Allah. Jangan dibentar-benturkan. Karena sudah terbiasa meremehkan yang wajib, itu sebenarnya musibah. Itu musibah bagi kita. Itu musibah bagi seorang hamba. Wa adamil hirah, yang berikutnya, musibah dalam urusan agama. Adabil hiroh, tidak ada cemburu, tidak ada cemburu terhadap agama. Ala hurumatillah, atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak adanya cemburu atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dilakukan oleh manusia, tidak ada cemburu. Itu musibah. Musibah istri berbuat maksiat, tidak ada cemburu, itu musibah. Jangan, lah sudah tua, walaupun sudah tua dia istri kamu, barakallahu fiik, jangan merasa aman, itu musibah dalam agama. Wa adami, termasuk musibah berikutnya, musibah dalam agama maksudnya, adamil qiyami bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar itu musibah. Musibah dalam agama ini. Jadi kata para salaf, an-natiq, orang yang berbicara tentang kejelekan, syaitanun natiq, setan yang bicara. Orang yang diam dari kemungkaran, tidak amar ma'ruf, tidak mencegah kemungkaran, syaitanun ahras, setan bisu. Sama-sama setan. Yang bicara kesesatan, syaitan. Yang diem, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, syaitanun ahras, syaitan bisu. Maka yang mampu mengingkari kemungkaran, ingkari. Sebagai bentuk kecemburuan, sebagai bentuk hidupnya hati. Orang kalau hidup hatinya, cinta terhadap agamanya, muncul kecemburuan. Dia menegakkan amar ma'ruf tentu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan perlakuan yang jahat, tapi dengan cara yang ma'ruf. Sehingga lebih baik kalau dia mengingkari akan tambah baik keadaannya, bukan tambah jelek. Begitu. Makanya Nabi mengingatkan bagaimana awal datangnya inna idza ra'au dhalim. Innan nas, sesungguhnya manusia idza ra'au dhalim falam ya'khudu. Apabila manusia melihat orang berbuat zalim tidak mau mencegah, ala yadai au arada ra'au munkar falam yughayyiru, melihat kemungkaran tidak mau merubah. Yushiku ayyu amiyallahu bi'iqabin min indi, hampir-hampir iqab. Iqab menimpa merata ke seluruh hamba tadi. Jadi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, datang iqab min indihi. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai tonggak agama. Dan tidak amlak mau amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebagai musibah. Para ulama, para ustadz, para mudaris punya amanah di pundaknya. Menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu sebagai amanah dan jangan disembunyikan. Sampaikan. Sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Jangan diam. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita haramkan. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Sebagai bentuk pelindung diri dari musibah. Sebelum musibah yang sifatnya hissiyah. Kalau tidak mau amar ma'ruf, ini musibah berbentuk ad-din. Jadi itu musibah. Kullu dhalik minal masaib. Poin-poin tadi, musibah dalam urusan agama tadi, yakni menganggap ringan suatu maksiat, menganggap ringan suatu dosa, menganggap ringan meninggalkan yang wajib, menjadikan tidak ada cemburu, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua kata Syekh termasuk minal masaib, musibah. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 49. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَيُسِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ. فَإِنْ تَوَلَّوْا, jika mereka berpaling. فَعْلَمْ, ketahuilah wahai Muhammad. أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, tidak lain Allah menginginkan. Lihat apa yang Allah inginkan. Ketika mereka diajak kembali syariat Allah, bimbingan Rasul, jangan mengikuti hawa nafsu, kembali kepada jalannya Allah. Kalau mereka berpaling, kata Allah kepada nabinya, fa'lam, ketahui. Innama yuridullah, tidak lain Allah menginginkan, an yusibahu, Allah menginginkan adanya musibah, biba'di dunubihim, karena sebab sebagian dosa-dosanya. Ayat ini kan bercerita tentang ajakan untuk kembali kepada hukum bimbingan Allah dan Rasul. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Kalau mereka tidak mau, sudah ngerti kau berpaling, itu musibah. Kenapa berpaling? Padahal sudah tahu, karena dia itu mengikuti hawa nafsu. Itu pangkal musibah. Jadi berpaling dari kebenaran, itu musibah. Berpaling dari jalan yang hak, itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia terbawa kesesatan. Ini yang kadang kita jarang mengerti. Maka kebodohan itu adalah da'un qatil, kata Ibnu Qayyim. Al-jahlu da'un qatil. Bodoh itu penyakit yang membinasakan. Ketika orang berpaling dari siratal mustaqim, itu adalah musibah bagi dia. Padahal sudah tahu. Dan itu akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, yang kedua. Wa minha al-uqubatu binafsi. Balasan yang menimpa hamba bin nafas, pada diri pribadi hamba. Seperti apa? Kal amrod, sakit. Kal amradil adwiyah, seperti sakit-sakit pada anggota badan. Wa nafsiyah, penyakit yang menimpa diri, jiwa. Ya. Itu juga termasuk ujian. Itu termasuk uqubah. Ya. Sakit yang menimpa badannya, sakit yang menimpa jiwanya, itu termasuk uqubah yang menimpa secara pribadi hamba. Yang ketiga, uqubah bil ahl. Balasan yang menimpa pada keluarga. Contohnya apa? Kafuqdanihim, hilangnya mereka. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, dia sebatang kara. Ujian. Au amradin tusibuhum, ataupun musibah yang menimpa keluarga. Bapaknya sakit, mertuanya sakit, istrinya sakit, dia sendiri sakit. Masya Allah. Itu ujian. Wa minha, yang ke berikutnya, al-uqubah bil mal. Balasan yang menimpa hamba pada hartanya. Apa contohnya? Kanaksihi, seperti berkurangnya. Motor baru beli hilang. Musibah. Ujian. Mau sabar atau berkeluh kesah? Jangan khawatir, banyak motor di sana. Semoga diganti yang lebih bagus. Semoga ini sebagai kebaikan. Seharusnya begitu. Au talafuhi, au talafihi, talaf binasa. Sudah mau panen, keluar biaya banyak 100 juta untuk modal, tiba-tiba sudah siap panen, datang banjir. Habis dia jadi panen. Ujian. Dia seorang hamba, seorang mukmin. Pertanda Allah mencintainya. Berharaplah. Jangan malah menjadi panik, datang ke dukun, datang ke tempat-tempat keramat, yang malah terjadi kesyirikan dan kekufuran. Ini lebih ngeri lagi. 100 juta bisa dicari, tetapi kalau ditolak ibadahnya oleh Allah selama 40 hari, hari tidak mungkin kembali. Hari terus berjalan. Datang ke dukun, peramal, bertanya, membenarkan ucapannya, lebih ngeri lagi. Jangan sampai musibah dunia menjadikan musibah yang lebih parah, musibah dalam agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah wal afu minkum subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.